بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kaum muslimin, pendengar radio Inna Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali kajian kitab Ishratun Nisa yang disusun oleh Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Dan sampai kita pada bab Ibahatul Rajul Al-La'ib Lizawjatihi Bilbanat. Seorang laki-laki membolehkan istrinya bermain dengan al-banat atau dengan boneka-boneka. Disebutkan oleh beliau beberapa riwayat hadis. Qala akhbarana Ali ibn Hujr. Qala anba'ana Ali ya'ni ibn Mushir an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Disebutkan sanadnya sampai pada Aisyah, dan Aisyah berkata, kuntu al'abu bil banat fi baiti Rasulullah SAW wa kunna li sawahib ya'tinini. Kata Aisyah, aku biasa bermain-main dengan beberapa boneka di rumah Rasulullah SAW, dan bersamaku ada teman-teman perempuanku. Fayal'abna ma'i. Mereka bermain bersamaku. Fayataqamma'na idza ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka akan berlarian sembunyi ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Sedangkan Rasulullah sendiri membiarkan mereka untuk bermain bersamaku. Demikian riwayat yang pertama dibawakan oleh An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Hadis yang sama dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam Kitabul Adab bab Al-Inbisat ilan nas. Juga Muslim rahimahullah dalam sahihnya, di dalam Fadail As-Sahabah bab fi fadli Aisyah. Juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah dan lain-lainnya rahimahumullahu ajma'in. Riwayat kedua, qala akhbarana Muhammad ibn Nadr ibn Musawir al-Marwazi qala anba'ana Ja'far ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت ألعب بالبنات. Kata Aisyah, aku bermain-main dengan atau aku bermain dengan boneka-boneka. فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم, dan bisa jadi suatu saat Rasulullah SAW masuk. وصواحباتي عندي, sedangkan teman-temanku masih bersamaku. فَإِذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ فَرَرْنَا. Kalau mereka melihat Rasulullah SAW datang, فَرَرْنَا, mereka pun berhamburan pergi atau bersembunyi. فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada mereka, كَمَا أَنْتِ وَكَمَا أَنْتُنَّ. كَمَا أَنْتِ, maknanya tetaplah di tempat, wahai Aisyah. Wa kama antunna, dan kalian anak-anak perempuan tetaplah di tempat kalian Artinya silahkan bermain-main, biar Rasulullah SAW yang menghindar atau yang menjauh dari mereka. Ikhwan ibnina azakumullah, di sini Imam Muslim rahimahullah memasukkan dalam babnya, atau dalam babnya Imam Bukhari rahimahullah, babul inbisat ilan nas. Bagaimana Rasulullah SAW sangat baiknya atau sangat sopannya kepada manusia. Sehingga ketika Rasulullah masuk, mereka menghindar. Dan disebutkan yataqam ma'na, maknanya disebutkan oleh Ibnu al-Athir adalah mereka bersembunyi di balik hijab, atau mereka berlarian ke balik tembok dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW membiarkan mereka untuk kembali bermain. Dan dalam riwayat yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan kama anti wa kama antunna, tetaplah di tempat kamu wahai Aisyah, tetaplah di tempat kalian, silakan teruskan permainan kalian. Demikian sopannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan masih kecil. Dalam riwayat umur 7 tahun atau 9 tahun. Barakallahu fikum. Sehingga sangat wajar beliau masih senang bermain-main dengan teman-temannya, dengan banat. Riwayat yang ketiga. Akhbarana Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi qala anba'ana Hujain qala anba'ana Abdul Aziz, yaitu ibnu Abi Salamah, an Hisham ibn Urwah an abihi, abihi yani Urwah, an Hisham ibn Urwah an Urwah an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata Aisyah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusarrib ilayya sawahibi yal'abna ma'i billu'ab albanat as-sighar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu membiarkan untukku teman-temanku, teman-teman perempuanku, yal'abna ma'i, bermain bersamaku, billu'abi, dengan lu'ab, bentuk jamak dari lu'bah. Lu'bah adalah mainan-mainan. Bermain denganku dengan mainan-mainan. Apa yang dimaksud mainan-mainan? Al-banat as-sighar, boneka-boneka perempuan yang kecil. Qala, dikatakan yang berikutnya, akhbarana Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari qala Ahmad ibn Ishaq, berarti riwayat yang keempat, an Wuhayb ibn Khalid عن عبيد الله ابن عمر عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Aku bermain dengan boneka-boneka perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Titik. Artinya riwayat ini lebih pendek dari yang lainnya. Adapun yang lebih rinci dibawakan oleh beliau oleh Imam An-Nasa'i pada riwayat yang kelima. Qala akhbarana Ahmad ibn Sa'ad ibn al-Hakam qala haddathana ammi qala anba'ana Yahya ibn Ayyub qala haddathani Umarah ibn Ghaziyah anna Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith haddathahu an Abi Salamah ibn Abdul Rahman an Aisyata qalat. Disebutkan sanadnya juga kepada Aisyah, atau bersambung sampai kepada Aisyah. Beliau berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ghazwatin. Nabi SAW datang dari satu peperangan. Wa qad nasabtu ala babi hujrati aba'ah. Sedangkan aku sudah memasang di pintu rumahku tirai. Wa ala urd baitiha sitrun irmini. Sedangkan di salah satu dinding aku tutup dengan tirai dari irmini. Ini dihias dengan tirai yang ditutup. Fadakhala al-bait. Maka Nabi pun masuk dan melihat hiasan yang menutupi dindingnya. Falamma ra'ahu qala li, ketika melihatnya Rasulullah SAW berkata kepadaku, kata Aisyah. Rasulullah berkata kepadaku, ya Aisyah, mali wali dunia, wahai Aisyah, apa urusanku dengan dunia? fahataka al-'urb, maka dilepaslah kain yang menutupi dinding tadi, hatta waqa al-'ard, sehingga jatuh ke tanah. Wa fi sahwatiha sitrun, sedangkan di sebelahnya ada dinding berikutnya terlihat ada sitar. Fahabbatirri, sitar itu terkena angin, artinya terbang terkena angin. Fakashafat nahiyah, maka tersingkap apa yang ada di balik tirai tersebut. Ternyata di dalamnya ada boneka-boneka milik Aisyah. Lu'abin banati li Aisyah lu'ab. Ini mainan-mainan dalam bentuk banat. Faqala ma hadha ya Aisyah? Nabi bertanya dengan lembut kepada Aisyah, apa ini wahai Aisyah? Qalat banati, ini anak-anak perempuanku. Wara'a baina dhahranayhim farasun lahu janahan. Di tengah-tengahnya, di tengah boneka-boneka tadi, ada kuda yang memiliki sayap. Qala farasun lahu janahan, ada kuda yang bersayap. Qalat, kata Aisyah, awama sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajniha, apakah engkau belum dengar bahwasanya Nabi Sulaiman memiliki kuda yang memiliki sayap? Fadhahika, maka tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga aku melihat gigi geraham beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, demikianlah beberapa riwayat yang dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala tentang Rasulullah sallam yang sangat baiknya kepada istrinya, dan khususnya karena Aisyah waktu itu masih sangat muda, masih sangat kecil, maka beliau membiarkan dia bermain dengan boneka bersama teman-temannya. Bahkan ketika Rasulullah SAW datang dan mereka berlarian, Rasulullah SAW menyatakan, kama antunna wa kama anti, tetaplah di tempat-tempat kalian, yang diteruskan kalian bermain, tidak mengapa. Rasulullah SAW yang kemudian berpindah ke tempat lainnya. Barakallahu fikum. Demikianlah sikap seorang suami kepada istrinya yang masya Allah suami teladan, yang menjadi contoh teladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Wallahu taala alam bis-shawab.